Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu bi ayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Qul la aqulu lakum indi khazainu wallahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal basir? Afala tatafakkarun? Walladzina ta'u wong akeh. Waladina uta wong akeh kagabung kang mendustakan sapa alladina bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun. Niku ayat wujude Allah. Yamassuhumul azab. Yamassu iku bakal mekenani to, bakal mengenai. Ora kiye kuna anane gepok. Hum ing alladina kagabung bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayatku itu yamassu iku bakal ngepok mekenani buming alladzina falahu siksa. Bima sebab perkara kanu kang ana sapa alladzina yaksukuna iku padha nglakoni fasik sapa alladzina. Yakhrujuna tegese padha metu sapa alladzina. Yakhrujuna tegese padha metu sapa alladzina anitaati sanging taat. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar. Maksudnya, wong-wong sing jaluk mujizat aneh-aneh. Ngucap wong ini, la aqulu lakum. La aqulu, ora tau ngucap ingsun. Lakum maring sira kabeh. Ingsun ra tau ngucap inti khazainullah. Inti wono sanding ingsun utawa ing dalam kekuasaan ingsun khazainullah utawi pira-pira khazanah. Harta karune pangeran. Aku masih nabi bukan berarti menguasai semua aset-asetnya pangeran. Allah tikang minha kang saking khazain. Allah tikang minha kang saking khazain. Urzaku napa ya? Ya napa? Ya. Allah tikang minha kang saking khazain yar dukunge ke rezeki sapa Allah. Wala a'lamul ghaiba. Wala inni a'lamul ghaiba. Lan orang ucap ingsun sak temen ingsun a'lamu yo ngerti ingsun al ghaiba ing barang ghaib. Yang barang sing aneh-aneh sing ya sing aneh-aneh kok nasi peti yang barang madhek se perkara hoba kang gaib apa ma andi sange ingsun walam yuhalan ora den wahyana apa ma ilaya maring ingsun wala aku lakum inni malam wala aku lulan ora ngucap ingsun lakum maring sira kabeh ingsun ra ngucap inni malakun sak temne ingsun malakun niku sekelompok malaikat minal malaikat sange malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai. In attabi'u ora anut sapa ingsun. Ma attabi'u tegese ora anut sapa ingsun. Illa ma kecuali perkara yuha kang den wahya ana apa ma ilaya maring ingsun. Kul hal yastawil a'ma wal basir. Kul mutawa sira Muhammad. Hal yastawi ana ta padha apa al-a'ma sapa wong sing picek, wong sing buta. Ail kafiru tegesi wong sing kafir. Wal basiru lan wong sing di basiroh sing iso ningali. Basiroh. Al mukminu tegesi mukmin. La tegesi ora podo. La tegesi ora podo. Afala tatafakkaruna ana ta ora iso mikir sira kabeh. Fidzalika ing dalem mungkon-mungkono kabeh. Niku mulai ya mulai sing priwat-priwat fatuk minuna mongko iman sira kabeh. Wa angzir lan meden-medena sira Muhammad ngekei peringatan sira Muhammad khawif tegese ngekei peringatan sira Muhammad bihi kelan Quran itu turani tegese kelan Quran kowe ngekei peringatan kelawan Quran maksudnya kelawan konsep Quran alladzina ing wong akeh ya khawfuna kang kuatir sapa alladzina ayyuhsaru yen kau den giring sapa alladzina ila rabbihim maring pengirani alladzina. Dakai peringatan, isine peringatan itu laisa lahum min dunihi waliyu wala syafi'. Laisa iku ora ana lahum kedue alladzina min dunihi tanpa Allah, tanpa ngibadna Allah, ayrihi tiksi saliyane Allah. Sopo waliyun, sopo wong sing nulungi. Yan suruhum kang nulungi sopo walihum ing alladzina. Wala syafi'un lan ora wong sing nyafaati. Yasfa'u kang nyafaati sopo syafi' lahum maring alladzina. wa jumlatun nafsi utai jumlahe nafsi ku halun dadi hal min domir yuhsaru sangking domire yuhsaru wa hiya mahalul khawf wa hiya halu utai jumlatun nafsi dan iku oleh salagu min tunidi wali wala syafi iku mahalul khawf iku ngon kekhawatiran wal muradu de perkara kang den kersakno bihim kelawan ikilah laisa lahum hum lahum lahum rujuk domire hum iku al asuna iku wong sing maksiat kabeh la'allahum yattaqun menawa-nawa sira kabeh yattaquna iku takwa sira kabeh la'allahum menawa-nawa te wong akeh subhanallah la'allahum menawa-nawa te wong akeh yattaquna iku takwa sira kabeh utawa la'allahum menawa-nawa supaya wong akeh yattaquna padha takwa sapa wong akeh takwa Allah yang Allah carane takwa biiklaihim kelawan mencabuti mereka mencabut amma sing perkara hum kang utawi wong akeh utawa mereka sing dalem mencabut sesuatu yang sementara ini salah wa amali taatilan kelawan nglakoni taat wa amali taatilan nglakoni taat mengene wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun niki rumakaken terus kalau arti ini mulai waladina kazzabu bi ayatina orang-orang yang mendustakan ayatku dari Allah ayatku itu akan terkena azab nih yamasuhumul azab bimakanu napa yafsukun pendusta agama itu pasti kena azab bimakanu yafsukun akibat dianggap fasik atau melakukan napa kefasikan kula terangaken. Kula wingi mun matur bolak-balik berkali-kali kula kampanye. Ayatina dalam Quran itu adalah ayat yang paling minimalis, yang paling kasat mata. Jadi itu tidak memasukkan kados inqilabu aso Musa hayatan, tidak memasukkan petane Nabi Musa dadi napa? Ula. Inqilabul bahri bidzurbi Musa. Laut iso menyibak karena dipukul oleh tongkatnya Nabi Musa. Ayat-ayat yang disebut Allah di Quran itu tidak memasukkan itu semua. Bahwa itu termasuk ayat itu iya, tapi itu tidak dimasukkan. Setiap Allah ngendikan di ayatina. Karena bagi Allah sing dimaksud ayat itu pulau bolak-balik matur inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar saturusi la ayatil liqaumi yaqin. Karena kalau bolak-balik matur, manusia itu kalah dengan fantasi ini dewi, dengan khayal ini dewi. Manusia darani asofir, aso Musa, tongkat kok diceblok no jadi ulon, itu rak mujizat, gus rak dasar. Lah yo artinya dasar itu dia. Yo hebat, itu kan mukhal. Lah yo maksudnya mukhal itu dia. Angel digawe, nah, ketemu kan? Lah anak angel digawe, orang kudu ngono, kowe ora iso gawe titik, ora iso gawe manuk, ora iso gawe bumi, gak iso gawe lah. Ora usah ngenteni pertunjukan semi koyo sulap. Koyo tekene Nabi Musa dadi napa? Ora. Mulane Nabi Muhammad diwanti-wanti mbek pangeran, "Mat, kowe ora usah niru-niru Musa. Duwe mukjizat sing mirip sulap." Mergo nek urusane iku sekedar mokal dianggap aneh utawa dasar. Ukurane dasar ujung-ujunge mergo manusa ora iso gawe wong teten kok dadi ula. Padha wae manusa ora iso gawe manuk, ora iso gawe banyu, enggak bisa menciptakan air, enggak bisa menciptakan langit juga bumi. Sebab itu wahyu sing ning Quran wahyu paling minimalis tapi kudu ditampa. Justru sing kaya Nabi Musa itu malah akhirnya tetap dikomentari ku sihir. Mulane Allah nyeritakno ketika Nabi Musa tongkat dadi ula, komentari wong-wong ya qalu sihroni tazo. Wa inna biqaulin kafirun niku ya sih. Niki rumakno tenan. Sebab niku nak sampean ngapal Al-Qur'an, Qur'an itu mulai A sampai Z, mulai Alif sampai Ya. Niku gak pernah bicara mukjizat sing spektakuler. Allahu mau ngitung manusa sederhana. Am khalaqus samawati wal ardo bal la yuqinun. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul. Hei manusa mikir apa kowe sing gawe langit bumi? Apa kuwe sing gawe langit? Bumi. Nak Isa iku pangeran, kena apa lahir ning bumi? Berarti ak dhisik bumi. Berarti zaman Isa rong lahir ora ana pangeran. Berarti bumi wujud tanpa apa? Pangeran. apa isau sing gawe bumi. Artinya Quran itu sederhana, cara berpikir sederhana tapi rasional. Am kholakus samawati, apa manusia sing gawe langit bumi. Terus diterus nane am kuliku min ghairi syai'in, apa manusia digawe tanpa asal usul, tanpa pencipta. Artinya Quran itu tidak giring manusia delok le mukjizate Musa, wong sing tak sayang, mulane iso tekan dadi ulung. Delok le Nabi Ibrahim, wong sing tak sayang, geni iso ora ngobong. Quran itu tidak pernah bicarakan itu. Hanya cerita, secara tarikh cerita, pernah Musa di mukjizatnya ini. Benten lho ini ki ilmu kelas tinggi ini. Benten antarane cerita mbek syariat. Lho sampean kudu paham. Ana cerita Syekh Abdul Qadir duwe keramat. Pitik iso urip meneh. Itu cerita. Cerita itu bisa fakta, tapi ora mesti dadi syariat. Yo salah paham lho sampean. Salah paham ngeri ini. Rumakna maling. Tareh itu beda mbek syariat. Tareh sejarah, sejarah itu fakta. Jadi Nabi Ibrahim itu Nabi yang diobong rapopo. Tapi tidak akan menjadi syariat ukuran orang para pengeran yang diobong rapopo. Karena orang itu rukin agak para pengeran. Ukuran orang para itu nak wis tongkate sudah diulok. Berarti kiai-kiai saya ingin gua tongkat, terus sudah disulap. Ternyata dilengser-lengser agak hebat. Mergo tongkate sudah diulok. Tidak bisa itu jadi generalisasi begitu, tidak bisa. Paham, ini penting. Itu hanya tareh. Pernah ada satu tareh di mana tongkatnya Nabi Musa jadi ulok. Di mana Nabi Ibrahim diobong ngeratet. Nabi Isa bisa nguripnya orang mati. Bisa mareknya orang pijak. Itu hanya sejarah, fakta. Memang pernah terjadi. Kita harus iman, mergo biikhbaril Quran, biwahyil Quran. Tapi itu tidak pernah menjadi syariat bahwa kita menemukan Tuhan lewat itu. Kita tetap menemukan Tuhan lewat cara-cara yang ditentukan Al-Quran. Itu nganggo rasional, nganggo akal. Misalnya sampean mikir, langit dan bumi sing gawe sapa. Misalnya sampean nganggo teori, sing nganggo teori IPA, ono Big Bang, ono macam-macam, ono ledakan besar macam-macam. Lah itu apa? Ujung-ujungnya kita menemukan tetap ono jenis kausa prima atau musabbibul asbab sing gawe langit bumi. Ya, kula gadah tareh orisinil. Presiden ahli sunnah sing terkenal ilmu kalam jenenge Abu Musa Al-As'ari. Kalian Abu Hasan Al-Maturidi. Itu beliau mengatakan bahwa awal wajiban alal insanu an-nazar. Bahwa pertama kali manusia, kewajibane manusia ku mikir, mencari Tuhan, an-nazar fillah, yaiku mencari napa? Tuhan. Terus ketika beliau ditanya, bagaimana mungkin orang awam sing lugu-lugu bisa menemukan Tuhan sementara berpikir ciri utama ciri khasnya wong intelektual. Kula baleni. Berpikir ak ciri khasnya wong intelektual. Sementara wong awam lugu, lah terus untuk pangeran kondi ora iso mikir. Tapi survei membuktikan wong awam yo nak masalah ini cerdas. Gini ku wonten cerita ketika wong bedui cara ngene wong duwe iso sing wis waduh rasa wong bedui. Ini ditakoki. Kowe kok roh pengiran, kowe kok nyembah pengiran rompon. Jape enak mendesa. Al-Baratu tadulu alal Zair. Niku sing terkenal to sakjane. Wa atarul abdam ya dulu alal masir. Al-Baratu te kotoran utawa kelentong loro dijo manan. Al-Baratu te kotoran, kotorane sapi te unta. Iku tadulu alal Zair, ana kelentong berarti ana untane. Wa atarul abdam ya dulu alal masir. Ana tipake dlamakan. Ya tipake wong liwat berarti ana sing bar. Gampangane ana langit, ana ciptaan, ana bumi, ana ciptaan. Yo nunjukno ana sing nyiptakno titik terus pokoke ngono. Ana asar nggih, lah bumi kula jenengan danten nek sakniki wujud. Berarti ana sing wujud. Mosok ana plethong ora ana sapine. Artine jare Imam Abu Musa Al-Asy'ari, nazar begitu sudah cukup. Itu berarti sudah cukup menemukan Tuhan. Lah Quran menggiring manusia juga dengan metode itu kan mikir am khalaqus samawati wal ardh. Apa kuwe sing gawe langit bumi kok terus kaya ngaku pangeran. Tak kuwe sadar tak gak kuwe lek sing gawe bumi. Ya wis nek gak kuwe berarti yo kowe nyembah sing gawe bumi. Mulane dari Imam Ghazali. An-nasu majbulatun ala yaqini anna li hadzal alam khaliqun. Terus wal Islamu ja'a bismi dzalikal khaliq. manusia itu sudah terwatakkan, sudah terkarakterkan bahwa akan mengakui bahwa dalam proses alam ini ada pencipta. Ini ku istilah Quran, wala insa altagum man khalaqas samawati wal ardo layakulunau. Wah. Kalau kamu tanya manusia dengan hati paling dalamnya itu mengakui, nak langit bumi ono sing mencipta. Karena hal begini enggak butuh nabi. Dari Imam Ghazali, menuso itu wis ngerti, nak alam itu ono sing gawe ora butuh nabi. Kepercayaan apa wae cek sabda dharma cek dharma gwadul kabeh tetep ngakoni nak alam iki ana sing gawe. Cek iku darani daya widi apa sapa cek kau satrima cek musabbu asbab pokoke tetep rumuse wong darani nak alam ana sing gawe. Lah dari Imam Ghazali Islam iku nerangno sing gawe iku jenenge Allah ngono tok. Bedane Islam iku sing nentokno iku jenenge Allah. Lah ayat yang dimaksud ini Quran itu begitu, tidak ayat yang spektakuler kados inqilabu atau Musa napa? Inqilabu atau Musa napa? Ayat. Dene iki kula baleni malih ben sampean eling apalane Quran. Sebab itu ketika Allah melawan iblis ra oleh disembah. Istilah pangeran iki sederhana. Kowe kok nganti dewakno iblis ketika Adam iku luwih taat ning iblis dibanding Allah. Diseneni be pangeran Adam. Iblis itu reputasi apa kok nganti luweh mbok idolakno. Nggih, iblis itu reputasi apa kok nganti mbok idolakno luweh mbokno timbang aku. Jawabe pangeran tengene surat Isra napa surat Kafi, ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan khusus. Ma asyattu ora nyekseni ingsun hum ing setan sak balane. Ora tak sekseni khalqas samawati ing iso gawe langit wal ardi lan bumi. Iblis setan kabeh ora di reputasi melok-melok gawe langit. Bahkan wala khalqa anfusihim, mereka bahkan ndak bisa menciptakan dirinya sendiri. Artinya untuk menemukan Allah cara Quran mudah sekali. Kuwi anggere delok wong cek presiden Amerika, cek presiden Indonesia, cek sapa wae. Anggere mbok delok ngono ra terus biasa-biasa wae. Ya iku manusa sing dadi presiden, tapi ora sing gawe langit bumi, ora sing ngekeki rezeki aku, ora sing ngatur ambekan. Ku sing ora ngatur napasku ya ora sing ngatur kesejahteraan. Memang atas nama hukum modern, hukum adat ana presiden, ana menteri, ana rakyat. Tapi ku wong-wong sing ma'adatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan apa? Asih. Dadi sing nontonan ati wong Irak ya ora bus, ya ora PBB, ora apa-apa, mulai dhisik ya pangeran. Zaman ana pangeran ya baik-baik saja. Lah nek mereka alasan dengan hukum modern mereka lebih baik, jog malah kocar-kacir aja ana hukum napa? Modern. Dan ini penting kalau terangkan. Biar sampean enggak pernah berpikir ayat Allah buat agak sing aneh-aneh buat. Jadi ayat Allah yang disebut di Quran selalu sesuatu yang mudah, mudah digapai. Ini gua kayak nyekseni langit. Delok manuk, delok pitik, wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun. Mulane tengene surat Tabarok iki biasa Quran rangno awalam yaro ilat tairi faqahum safati wa yaqbid. Delok le manuk iso miber ning dhuwur. Apa kowe sing nyekeli? Iku sing nyekeli ya Allah. Soal ana teori ilmu alam karena ada sistem ini, ada sistem apa. Engko ujung-ujunge sing gawe perangkat-perangkatnya itu juga Allah. Paham lho iki kula perlu terangaken teng mriki. Mergo banyak ketersiksaan tauhid gara-gara berpikir model mukjizat. Jadi mukjizat itu sesuatu yang harus kita lawan. Bukan mukjizat awalnya ra oleh. Ini kamu salah paham tenan ya rumah. Awalnya mukjizat itu sesuatu yang haram, enggak boleh. Jadi ketika Nabi Muhammad ngajakna mukjizat, ini ben sing apal-apal Quran ben sadar. Ketika awal-awal Nabi Muhammad ngajakna mukjizat, ya Allah, umat kula nu selalu nuntut supados kula gadah mukjizat. Kok kaya mukjizat Gusti? Bermacam. Kaya Musa nanti tongkat ngalor ngidul sulap jadi ula nyebrak segara jadi tersibak kan macam. Tapi jawabe Allah Gusti. Wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awal. Wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa ngeri jawuhe kok mat kowe ora usah njaluk ayat aku iki pangeran tahu betul proses sejarah ayat tak tokno ujung-ujunge ila angkat jababihal amal. Sejarah membuktikan setiap ayat tak tokno malah tetap didusta, didustakan. Ya aku mau dari ini wis sedurunge wis ra seneng. Ketika wong sing iman saya sampean tak bedhek. Wong sing darani tekene Musa dadi ula iku mukjizat. Ya pancen wong sing sedurunge wis iman. Sing sedurunge ra iman tetep darani ngene iku sih. Artine padha mah mawon. Illa angkat dzabbihal Allah. Terus Allah cerita, kaumé Nabi Saleh, ketika Nabi Saleh dakwah ditutup. Saleh kowe iku nabi kok ora duwe mukjizat. Akhire Nabi Saleh ndonga supaya ana mukjizat. Ya iku ana unta metu ke watu. Tapi ujung-ujungnya darani sih sihir. Mulane wa atena tamu dan napa tamu siratan padolamu biha. Saleh wa tau duwe mukjizat spektakuler. Wong unta kok iso metu ke watu. Ujung-ujungnya didolimi, malah untane dijembelih digepes pesta. Faqarun nakota wa atau an amirrob. Mulane terus Allah mutusna wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Nak nganti nabi kok wis ngetokno mukjizat iku warning lampu merah apa ana azab. Agar ana mukjizat berarti malah sinyal ana azab. Wah ngeri kan. Mergo napa untuk menemukan Allah itu gak butuh mujizat sing aneh-aneh ora butuh. Kowe cukup delok langit bumi sing gawe sapa? Kowe sing gawe sapa? Yo kita sadar dari tidak ada menjadi ada. Tentu ada kita tidak karena faktor sesuatu yang tidak ada. Wal adam la yakhluq, karena sesuatu yang tidak ada tentu tidak bisa menciptakan. Berarti menuso alam kabeh ana tentu ana zat sing ana sing wujudna. Mergo sesuatu sing sifate adam ndak ada, tentu ndak bisa menjadi faktor sesuatu menjadi ada. Barang ra ono berarti ra ono pengaruhe. Berarti wujude alam ora mungkin dipengaruhi barang sing ora ono. Wujude alam tentu dipengaruhi barang sing ono. Ngene iku cara Islam jenenge Allah Subhanahu wa taala. Artine dengan pemikiran ini kita ora butuh mujizat sing aneh-aneh untuk membuktikan Allah ono ora butuh. Justru nak kowe njaluk aneh-aneh iku wis alamate adab. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwif. Wa Quran juga gak terima. Ketika nabi njuk mukjizat terus akhirnya Quran tunda. Ya kene ora percaya madhubine ya sing mbok alami kowe, Mas. Terus Quran diterusno. Wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Quran. Wa nukhawwifuhum fama yazidum illa tughyanan katsir. Kowe dhewe tau ngalami, Mas. Yaiku cerita dahate Mi'raj. Yaiku jarene Nabi Muhammad itu terbang ke Mekah, roh ning Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis jarene kiai-kiai tukang Mi'raj itu iso terbang tok Sidratul Muntaha. Sing nang Mi'raj duwe dina digo pidhato, iso ada dindi. Soale bagian terbang-terbang. Jarene pangeran, kowe ra yo tau ngalami, Mas. Tau cerita aku iku untuk mujizat. Yaiku aku tau sewengi iso mlaku ke Mekah tok budi Baitul Maqdis. Tok Baitul Maqdis tok Sidratul Muntaha. Nyatane kaum umum yo ora percaya. Padahal zaman niku sampean delok teng tarek-tarek, kudune dipercaya. Dene ku teng tarek-tarek diterangaken Nabi Muhammad niku ora tiyang larat, tiyang biasa. Lah pedagang-pedagang Quraisy itu sering teng Palestina. Riyen kota kebanggaane Mekah Palestina. Mergo Darul Anbiya. Ya, sambil balik dengan sejarah. Ya. Semua nabi itu lahir saking Sam. Ya. Sam itu cara saat ini putih Palestina. Nabi Ibrahim di Palestina. Awaladi Yaakob di Palestina. Jika jadi mitos, wong itu nak jadi nabi itu tahu moro Baitul Maqdis. Lah Nabi Muhammad cerita, aku rarana lahir roh. Biwah ilah. Mergo diwarini wahyu pengen. Lalu dibedai di toko-toko kuret. Pintunya gerbang itu roh, Mas. Nabi jawab bener. Rupanya dia Mas, dia dijawab benar. Semua detail tentang Masjidil Aqsa itu dijawab Nabi Muhammad benar. Wong Quraisy yang nyeksa ini saat itu, nggih ngakoni Muhammad Nabi tenan, ora tau rono kok. Tapi bariku dipritung nemen, tapi nak takoni Nabi rugi ya. Akhirnya ujung-ujungnya apa mukjizat itu ya ora dadekno iman. Intine Quran ujung-ujungnya mukjizat itu ya ora dadekno iman. Itu disebut ning Quran wa ma ja'alna ru'yal lati aroina ka illa fitnatal dinas. Terus Quran rong nomene wasajaratal mal'unata fil Qur'an. lan wit sing dilaknat ning gone Quran. Ngene iku inna sajarata zakum ta'amul atim kalmu liyahli fil butun kaghalil hamil. Jare Nabi Muhammad nak cerita kan Nabi ya lugu ning neraka ono wit zakum. Anane ritok. Nak dipuang anu mari terus. Jare wong kafir-kafir Muhammad malaikat. Jare neraka panase 700 panase bumi. Ya wis tak gosong. Ayo, sing dimaksud itu piye? Dene omongane tambah gak rasional lah, tambah gak rasional lah. Mulane jogeman to. Sampeyan adu mujizat malah wong ra percaya to. Dhewe kowe terkenal di Duma Mustajab, delok kiai kowe edan. Ngeklaim Duma Mustajab kok dene dhewe ra di duwe. Nek Mustajab kok duwe akeh dhewe, malah lara temen ati kono. Tugale dukun togel, nek ora nomor caslen tombok dhewe. Lha opo dikongkon wong liya? Mengapa tu kemana jalur kemana jalur berisik ini dia isi ini kata di semua mandi rak berisik ini berlimpah-limpah tu. Intinya Quran milik nomad mukjizat tu ratau jelas tak nomad Allah. Yo ratau gak tak nomong i iman. Mengapa waktu ayat dua macam al naruk yalati aroina ka illa fitnatal dinati wasa jarotal malunatanoboh fil Quran. Mergo wong sing wis ora iman itu akan membaca sebagai ngono iku akal-akalan to barang sing moha. Wong sakniki niku pun kuatah pemikiran ngoten-ngoten. Kados wingi kula diceritani pas tenggene kampus diceritani. Sekarang itu ada karangan buku menakar keabadian surga dan neraka. Mergo nek surga neraka abadi rak padha mek pengiran. Ya wis sawangane kan bela pengiran, tapi ora bela. Darani bela nyatane ben awak tok sing top. Mergo sing abadi apa tok swarga neraka ora ada. Tapi iku mbok percaya dari Quran swarga neraka ada. Abadi. Lah ngene ora tanggapi. Wong kontroversial ora tanggapi. Wong nulis iki wong royalti ya wis kok tanggapi. Malah lara, kono tak entuk royalti mergo bukune laris, kowe lara gelo perkara maca bukune ora cocok. Ora cocok. Tugale kan nanggapi pornografi, sing pornografi tak entuk dhuwit, entuk bayaran, sing kowe gelagel. Ya nak gelam ikhlas, nak kowe gelo perkara cita bojoku ra ngono. Lara ikhlas. Wis gelo gak islami. Nek kok beno ra wis mati dhewe. Enggak, kula wis setuju gelo model Quran setuju. Ana wong ora gedugong kok ora mati dhewe, kowe ya ben mati kowe ben mah. Quran es gelo inna kama itu wa inna hum mayutun. Mah mbok dicar pikir kowe ben mati kok ora mati. Penting cangkem elek penting ngadepi wong-wong ngoten niku kudu. Lungguh, misalnya sampai ngelem-ngelem Amerika atau negara maju, presiden hebat. Takok istirahat. Apa terus nak mati nak hebat terus rakyat itu jawabin. Apa nak hebat terus gak mati. Hebatnya presiden Amerika Eropa gini-gini. Hebatnya seorang presiden gini. Misalnya takok angker. Apa nak hebat terus gak mati. Kira-kira beda kan? Dia tetap mati. Oh mati tu. Lale Quran wae kuat-kuati ngadepi wong kafir-kafir ngandani Nabi Muhammad ngene lho Mas innaka majitu wa innahu majitu. Nah sempeting totalan duri bar mati ku posisine ape endi? Cuma innakum ya mal kiamati inda rabbikum tatimu. Sempeting kok totalan patuan pangeran selamat endi? Lah iso ning donya ngono ten ning juga ya mati kene segere ya mati. Ayo. Wong Islam ku ulama ku dono mokonge nek ora men kompromi terus. Kudu ana mokonge. Nek ora mokong kowe didikta-dikte menungso. Iku lho hebat menteri. Iku lho kiai hebat sekali menteri. Kowe berhubung ra menteri tok tak jembe menteri. Ajane mung kurang gak ngono. Iku makhluk ae makhluk. Ati sederhana to dadine. Lha soal dekne direputasi, diprestasi iku urusane dekne sing ra tanane pabrikne. Lah urusan ku apa? Kok malah sampean ngatok bebek malah rugi to. Tapi kan kono wong hebat Gus wong menteri lha yo sing dadi menteri dekne to sing nek menteri to. Lah kuwi urusan opo? Urusan kok opo ya terserah lho opo to. Yo yo wis. Inna kama itu wa inna tapi Quran ya ada di kono ora wong kafir tok. Kae rujuk Nabi Muhammad mati wis sebenarnya mati. Dadi gelo nemen-nemen ora oleh. Wong iku sing gelakno kuwi ya Mas. Mati. Salam padha matine kok repot. Niki penting kula elingaken nggih bahwa kedikjayaan manusia dengan pemikirannya, dengan reputasinya. Aja sampai dadi hijab menabrak apa sing wis dadi garis siaga. Jadi wow, misalnya dengan kehebatan manusia iso berpikir bahwa potensi materi itu selalu bisa hilang, bisa musnah. Kemudian di antara materi itu berlanjut, surga juga gak ada, di neraka juga ada. Di satu sisi wong Islam tersanjung, mergo sawangane sing hebat Allah tok. Di satu sisi kowe nak percaya teori iku berarti kowe ora percaya Quran. Wong Quran nyatakan nak swarga khalidina napa? Lan kula nate ini kisah nyata. Ada seorang Kyai Sarang dari seminar teng Semarang. Soal hasil ono perdebatan teologi, perdebatan tentang ketuhanan dan sebagainya. Takok kula. Hak. Kena swarga neraka ono buku ngene-ngene caraku. Ya cara jablok ya. Swargon roko abadi ora kuwi terserah sing duwe, terserah pangeran. Pangeran gawe abadi ya abadi nek mboten nggih mboten. Wak ngenteni selerane sing duwe mboten. Eh, ora malah duwe kok malah ngumpul. Sing ngumpul sing duwe dhewe ora repot. Senengane kok repot, ora malah duwe kok malah ngumpul. Lah kula cekku ya, duwe utuku jane iki tenan. Lho, kulo apa Quran telung lo juz tenanan kulo malah luwe tenanan di bang jenengan. Lunde tenan lho. Kelebihane wong apa Quran temri. Quran tu ada satu ayat sing antik. Liyane ku kabeh sak Quran, rame swarga yo kali dinasihan, neraka yo kali dinasihan, kecuali ayat sitok. Nah mboten salah teng juz 11. Dadi wong ning swarga selawase, madha mati samawati wal ardu illa ma ta'ara. Ahli ya. Fa'amal ladina taku fa'fin nari khalidina fiha ma'adamati samawati wal ardu illa ma'ata'arab wa'amal ladina su'idu fa'fil jannati khalidina fiha ma'adamati samawati wal ardu jadi tiga istisna illa ma'ata'arab. Angen-angen ayat itu paling cocok. Artinya Allah jujur dengan ayat itu. Suwargo ya abadi seabadi ma'ata'arab, neraka ya abadi seabadi illa ma'ata'arab. Berarti bener jawaban kulo, terserah selerane sing duwe. Nang kene wis kok. Senengane kok repot. Wong ayate sore kan. Wong sing tu itu apil jannati qalidina biya madamati samawati wa ardi wa illa ma ta'a. Wa amal ladina taku fa fin nar ya qalidina biya madamati samawati wa ardi wa illa ma ta'a. Ayat iki ono lho jebule. Nah iya kan. Lho penting ngapal 30 juz ini. Jadi ora masalah to. Artinya dengan banyak pakar yaiku profesor, doktor, muni swarga neraka ora abadi ora ono pengaruh, ora melok duwe. Gamel nentokno to. Sing nentokno tetep selerane pengen. Pengen. Tetap kok iku ono pengiran selerane diapak to. Senengane kok repot, ngukur-ngukur selerane wong. Wong itu sing berhak di selera mau pangeran tok mergo sing ngelola. Mata ana apa? Lah nek wis melang keluar swarga ge monggo melang entok-entok. Oh, ayat iku paling jos niku. Ila mata ana apa? Rabu neraka ila mata rabu swarga ila mata ana apa? Lah terus mulane wis ahli sunnah ge kok edam model mutung. Ya iku mata apa kana ora malah biasa ora nyakun. Emos, pokoknya masa Allah hukana, wa malam ya tak? Ya, anggar saya ngono berarti dikersano, anggar saya ngono berarti dikersano. Mulanya udah mutung temen, ono PKN, PKB ya berarti dikersano. Ya sebenernya waya bubar, ya berarti dikersano. Pak repot. Kenapa dia konflik? Ya karena masa Allah hukana. Kenapa beda? Ya masa Allah hukana. Ya sebenernya anggar waya wa malam ya tak? Ya lam ya? Lam ya aku. Kali-kali ngamati politik, aku tahu sih barang itu. Senengane ngambil logika peke, ya ketelen dong. Dari kiai ngongkon uang kau dua pihak kau dua sudut. Nanti kiai nak politik antar kiai di sudut. Senengane ngamati fenomena bepek peke. Kali-kali ngamati aku tahu sih. Oh, aku mergo masya Allah karena gua ngalam aja, gua elam ya. Selesai loh. Apa masalah ya? Untuk masalah itu tidak ada. Ya baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Senangannya kok repot. Mau analisis, mau macam-macam teori. Tidak ada bukumu, mau teori. Soalnya tetap masak wakana. Wah malamnya tak ada apa? Lambe aku, kok repot. Jadi termasuk di ayatina. Di ayat awal itu maksudnya semua. Sehingga di dunia itu menunjukkan nanti dikjaya sama Allah. Wafi kulli sayin ayatun yadullu ala annahul wahidu ya. Mulane terus syair sing terkenal tenggene ilmu tauhid ilmu sufi ala inna kulla shay'in ma qala Allah napa batilu wa kullu na'imin la za la mahala napa jail mbone kula terus kula aqulu lakum inti khuzainu wa ini kalau terus akan kaitannya mujizat ketika tiang-tiang kafir ya, tiang kafir itu kan punya dua kutub pemikiran yang beda ya kalau galeri malah ya. Tiang kafir itu ada dua kutub pemikiran yang beda di satu sisi ini aku janggal, gak tenang ya Muhammad utusannya apa tapi mereka di sisi yang lain ngukur tenang itu nganggu versi subjektivitasnya dewi. Ya aku nak tenang utusannya Allah berarti Mekah sudah disulap dari kota yang lo jinawi penuh air, sungai, sejahtera nak pancen Muhammad utusannya Allah tenang berarti sudah ngibir di langit ini aku autaksia bila wal malaikati kobi kobi ya autar kobi sama walan nukmina li rupi kita hatta tunas jila alina kita ber kalau balik malah di rumah nanti. Di tiang kafir punya dua kutub pemikiran yang beda. Di satu sisi dia yakin Allah mohon. Di sisi yang lain nak tenan Muhammad utusan Allah. Terus dia di fantasi dewi. Fantasi ini yang aku mau. Nak utusan Allah berarti hebat. Nak hebat berarti somiber. Nak hebat berarti baca orang ter. Nak hebat berarti somulap barang semuhal jadi orang mau. Akhir bayangannya wong kafir Muhammad isomunggah nenglah. Mat nak kue rosul tenang. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafsira lana minal ardi yang dua. Nggih. Aw yakuna laka baitun min sebuti aw yakuna laka jannatun min nakhili wa inabin fatufat jirul anhara filalaha napa? Tafsira. Aw tus kita sama atama zam ta'ali nati sapan. Aw ta'ti billahi wal malaikati qabi. Aw yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa bisama. Ngorohe dewalah mukminal rupi ka hatta tunazila alina kitaben ngene Mas oke kowe rasul sakone iki rasule Allah tapi nek jenenge rasul wong paling parek pengeran Mas Mekah ora tandus paling gak iso nyulap peta hatta tafsir lana minal ardi napa yang dua Mekah sulap duwe bengawan lho utawa ngene lho Mas rasul lu kan kleke pengeran kowe juga kelaparan Mas paling gak kowe di kebun kurma tak anggur terus kue iso mangan kokono jadi orang melas teman-teman pelai pangeran kok melas wali kok kere orang ramutu terus ngono jadi terus ngomong kafir altar kok bisa apa utawa kue iso terbang nih langit temen ngono enak bar terbang ngono syarat temen gowo tulisan maklumat bermateri matre bermatre ditanda tangani dicap pangeran altar kok bisa apa walam nukmin alirupi kahatta tunazila alina kita bernak bar terbang ke langit terus salangannya gue kertas mas terus nengkoni gue mau tulisannya nak gue rasul ten nah Nabi Muhammad dia terus nyerah terkul subhana rabbi hal kuntu ila basaron tapi Nabi Muhammad sebagai basariyah ya kadang kepengen hebat ini bisa miber ya santri-santri anyaran ya kadang kepengen numpak nguntal pelor terus baca orang tegas barang kadang kan kepengen Islam anyar maka orang Islam istawa kayak pulau sepikirannya inna kama itu wa inna hum dua aduk ya mati raja dua terus mokong pikirannya Islam istawa pikiran mokong akhirnya Allah nganggu jurus itu jurus empirik jurus sejarah mat aku ratau ngekei mujizat rasul kecuali ujung-ujungnya akhirnya didustakan itu mulai tekene Nabi Musa sampai Nabi Ibrahim jobok rapopo sampai terakhir Nabi Muhammad akhirnya dikandani sebut ini ku walau ja'alna humalakalla ja'alna urojula walalabasna alaihim mayal ini ku lho, sing nopo walau najalna alaika kita bangfi kirtosin falamatuhu bi'aidihi lakolaladzina kabaru inhaza illa sikrum mubin mat umpama tenan kue muiber neng langit bar miber medul gawa kertas seneng kono ana tokane nak pangeran ngutusku kowe umpama ngono tenang falamatuhu biaitihim dasar wis ora tenang tetep lato lalazi rada baru ini ada ila sihrum ngene ku yo jenenge tetep si si umpama tenang koyo rupen terus mukjizat sak tokno metu duwe sak wong nak sing seneng darani iku kramat sing ra tenang tetep darani sulap artine ujug-ujuge padha wawon. Kowe ketok hebat sing seneng darani sulap, sing ra seneng darani sulap, sing seneng darani iku keramat. Itu bali kok kiai nek sapa wae sing duwe teko dhewe jare sing seneng wae rezeki humin haitsu layak. Nah, jare sing ra seneng yo ngono. Kowe iku wis dimenes secara modern. Menjen makar agen politik mulane entuk ae. Ya repot to. Jare sing ra seneng ngene kuwi di manajemen di age. Oke. Jare sing seneng ngene kuwi wae buku min haitsu layak. Intine padha wae. Ya tetep ana sing seneng ana sing ora. Mulane urip sing biasa-biasa itu. Kuwi piye wae tetep ana sing seneng ana sing ora. Lah nek ngambu iku mbok pikir bento, manusa kok mbok pikir. Mending kowe mikir seneng apa ta ora titik. Ora ana ning Quran. Wong kan mikir senengi wong ta ora ora. Sing ana ra dewa adu marodu. Mbok mbok pikir wae diri dari pangeran ta ora. Mulane sungguh sing damai itu, kok ana apa-apa. Merasa kok pikir iku sik seneng aku ta ora. Lah nek seneng piye nek ora seneng? Wong ra penting kabeh. Paham nggih? Dadi niki pentingnya hafal Quran. Kula manjen kampanye wong Islam balik teng Quran secara luar kepala. Itu tadi. Karena sekarang itu banyak. Kula mau ngomong tengene Mas Rumanto, Jogja bagaimanapun kota pelajar. Quran harus dihidup-hidupkan lagi. Termasuk misalnya ada tulisan menakar keabadian surga dan neraka. Mergo kesane bela pangeran, enggak mungkin selain Allah abadi. Kesane kan bela pangeran. Di jawaban kula ini, saya pernah ditanya seorang dekan, di padahal teng GM, tangklet kula. Apa betul Pak Bak teori itu? Jawaban kula ngoten. Betul enggak betul itu kita enggak punya otoritas untuk membetulkan apa enggak. Karena itu kan di luar otoritas kita, otoritas pangeran. Sampan muni bumi ra rusak, nak pengiran rusak ya rusak. Sampan muni bumi awet, nak pengiran ya rusak ya rusak. Wong kita itu selera ini kurang penting kak Abe. Ngarepe pengiran selera kita kurang penting kak Abe. Saya pernah juga ngaji di Bojonegoro, ditanya salah satu peserta. Dia kebetulan sering baca buku. Gus, kata dosen UGM begini-begini. Tak takok ingat. Sampan itu takok apa teroris ya. Gak pula ekstrim. Gak tangkel tenan Gus. Maksudnya gue nyebut bahwa yang nulis itu dosen UGM atau dokter atau profesor, maksudnya sampean dalam rangka membawa nama besar Ben Abu Grogi utawa jamaah ini Grogi. Apa pancen ki murni takok? Wah, mboten ngertos aku sampean iki. Kula kok kalau nyebut ana profesor, ana dokter, ana UGM barang lho nek sampean nyebut itu dengan arti nama besar Ben Abu Grogi. Tak warai sampean iki ora Grogi. Sing nulis iku makhluk ya makhluk. Artinya saya perlu percaya tulisan itu orang yang ramah itu, itu Quran. Lalak saya cek grogi, Profesor Dokter rasa tak jawab, mungkin saya makhluk saya grogi. Berarti saya gimana merah tenanan. Mungkin saya grogi, saya makhluk. Mana ini akhir? Mungkin saya satu, mungkin saya satu terus. Takok ngono itu teroris, artine menekan kita wedi instil, wedi teori kalpak apa macam-macam. Niku aku kok diteror. Lah santri ku gumene wedi kan mikir. Kan kawane kesane kan rata-rata kiai ku kan gak intelek, lunak-lunuk ning langgar. Nek sing dosen UGM kawane pinter mesti pikirane jos. Akhire kan kesane ku kiai paling terbelakang gak iso jawab pertanyaan iku. Mulane tak takok. Maksudnya sampean nyebut dokter, profesor UGM dalam rangka neror aku apa dalam rangka kowe lugu pancen rom ngono iku? Maksudnya seperti itu, ini ben kowe ora grogi, tak terangno se. Sing nulis ku makhluk, kowe ya makhluk. Lah maksudnya seperti ya makhluk ora nentokno alam, sing iso nentokno pengen. Mulane percaya gak karangane sing gawe alam itu gampang. Ya iku pengiran Quran nih, Pak. Malah sing takok ge sira. Ya ora tak takok malah ape to imane bener to. Dan tidak masalahnya sekarang itu sudah banyak pijak. Kita ini sering kalah dengan teror-teror itu. Menurut teori ini. Loh misalnya berapa ribu umat Islam mungkin juta yang grogi dengan teorinya Darwin. Bahwa ada teori evolusi. Teori manusia itu asal keraden. Teng Sedan mau menceritakan di Sedan di antara kecamatan terempat. Sedan itu terkenal ekstrim, santrinya ekstrim. Nonton guru percaya teori Darwin. Bahwa manusia itu asal dari keran, tak kelas metu kabeh. Pak saya tidak mau diajar oleh turunan kera. Metu, caklan. Mergot kita ini tidak mau diajari punya guru yang masih keturunan dengan kera. Oh, masalah kono kok repot. Mulane sampean nak debat. Ono wong kok disebut ini gini-gini, orangnya hebat gini-gini. Hebat ora hebat urusane dhewe-dhewe. Pokoke nama sama itu wae nagum. Hebat lah ya mati padha itu. Nggak mutung, mutung gak lelah. Nah api yang mutung sampai apa? Kalau kita ini sering terjebak ya, karena penulisnya itu orang besar, punya nama besar, kita ini grogi. Ya grogi ini sementara kadang ngadepi sesuatu yang beda dari konsep Quran apa? Hadis. Dulu saya pernah ditanya di kampus gitu, penulisnya ini adalah ini-ini. Itu tadi, judulnya menakar keabadian surga dan lo kapan-kapan ketemu penulisnya, mergi kebetulan saya punya link, punya jalurnya. Apa tak takut? Iku pak, lo apa mana nak sampai nulis ini menakar nasibku. Jorgen Rokel rawur urusanmu, urusanmu tenang ya nasib kamu. Iya betul. Tenangannya kok repot, mikir wong liya, mikir perkara li. Menakar nopo? Sampai ini saya ngarang itu, tak aku nih, piro tak tuku buku ini. Menakar no. Melani Nabi itu jujur, wala alamul ghaiba. Aku itu masih Nabi para pengheran, ya orang ngerti barang kok. Ya Nabi nangkemi ya, nak urusan Tauhid nangkemi ya. Lu dia tenang, macam Tauhid itu dumo kok. Lu sampai tak baca ada jus lima, jus tomo, ini Nabi saya ingat. Kula amli kuli nafsi. Nggih, naf awwala dzarran illa ma sa. Aku lho kanggo awakku dhewe masuk nabi ku ora roh. Aku iki kabeh entuk madharat entuk manfaat lah amliku li nafsi, naf awwala dzarran illa ma sa. Aku dhewe nabi ora roh. Lah terus arep sing ketara cangkem elek ngene iki. Walau kuntu a'lamu ghaiba lakattartu minal khairi wa ma matan yasu. Umpama ngerti barang kok itu aku ora entuk dhuwit akeh. Lan aku ora ngarah kena musibah. Wa ma matan yas. Jadi masih nabi ngoten niku nak perang kadang ya kena panah. Apa mau ngerti barang gue ngerti panah pe kena amlaju sik. Lah umpama nabi ro barang gue wis ngertine Mekah gak prospek mulai dhisik lah apa manggon Mekah barang. Masuk manggon Madinah to. Lengge to umpama Nabi Muhammad ngerti barang gue wis ngerti nak Mekah gak prospek. Wong reputasi nang Mekah ngusir ape mateni gue langsung manggon putih mesti. Mulanya dari Nabi, walau kuntu a'lamul ghaiba la taqtartu minal khair. Umpama aku ngerti barang kok, mesti aku pilih sing apik-apik tok. Wa ma masaniyat, sebab aku dhewe ora tau ngalami barange. Lah kena apa nek Nabi Muhammad tau diusir ke Mekah? Hijrah akhirnya lara kabeh. Wong hijrahe Nabi pertama teng Al-Habasyatil Ulam diusir diantemi mbek cah bayi-bayi. Hijrah kedua ya diantemi men. Lagi hijrah ketiga protek ke Medin. Lanang bomo iso maca arep lho apa kang elan nek sabaran. Mbok pertama jadi nabi langsung diumumno teng ngendi Medina. Paham ya, dadi nabi ngendikane ke vulgar ten. Aku dhewe ora roh karo gawe umpama aku roh milih sing apik-apik tok ngendari sing elek. Walau kuntu a'lamul wa balas taktartu minal. Mengapa penting ya? Mokongnya Quran penting. Quran itu dalam banyak hal yang kita tidak mokongnya, tidak menyangkut akidah. Mulanya itu Quran sering faman sa'akal yu'min wa man sa'akal yakfur. Kue kuwarak pemiman, cek karpem kafir. Cek kue profesor, cek dokter, cek pakar, kue buta percaya Quran. Monggo raya wis, ada bebek kue ilmuwan, terus sawangane konsep Quran gak rasional. Sawangane nak kidesa, terus pikdol, nak kue ahli pemi. Kira urus-urusamu deh. Nah, tak nak koi. Maksudnya menyebut profesor doktor itu maksudnya mubi ya. Maksudnya pancen sing nulis itu mergo doktor UGM utawa pancen mergo ke lugu romo no. Wah, buat ngerti apa kerja ni? Mergo ini pakai kok ngoten. Menurut ini terus disebut no buku ne gelare bahwa surga itu tidak abadi. Karena itu ya makhluk. Jelas tak kok nora kok isine pemikirane gak. Lha ya sampean nyebut UGM, doktor, profesor macam-macam maksud temu iki. Maksud temne ora aku ben grogi, mergo aku timo kiye kampung utawa ben wong kiye-kiye grogi. Apa maksud temu mergo lugu, pancen romong iku gede gelar. Mboten tetep lho. Tak terang. Lha iya sing jelas wong iku makhluk, kowe mak. Makhluk. Lah makhluk iki nakamayi tuwa inarum. Ini yang berubah gerak ini, aku rawang-wang iku, ya aku pengen pengiran. Malah ini nganggu karangannya pengiranan. Ya aku kalamu, kalamu. Lah, Allah piambak lewat Nabi ini ternyata Nabi ini piambak gak dikei bocoran ilmu gaib. Wala alamu. Mulane kok terus ahli musyum laris di wabahu ah. Mulane kalau seneng, kalau wonten LSI itu seneng, lembaga supaya Indonesia. Saya itu tidak sependapat enggak, tapi kalau seneng, ben ahli musyum kalah ambek ahli rasional. Mereka ahli musyum kan misalnya si A presiden go lahirnya bareng apa boh, piye-piye. LSI kan survei. Bener bora pokoknya kan pas survei ben podo-podo duga mata depan podo raro ewe atau sing kang ilang sing untuk duwe mereka survei lewat LSM untuk duwe dukun untuk duwe artinya kan bicara mata depan mendatang sing gaib dibeli bisnis tuh rumah satu orang mereka parah be arah lah anak masalah bisnis kan podo ae tuh orang perlu buat lem hebat-hebat lem nama. Malah ini bener Nabi, Nabi Bapak jujur wala alamu baiklah, aku itu pepe Nabi yura terus menguasai alam gaib jadi itu dari yang jisama seperti kulla amlikuli nafsi naf'aw walau darun illa Masya Allah walaupun tu alamu gaib balas taktar tu minal khairi wa ma maksani yaksu umpomo aku ngerti barang gaib tentu aku ratau kena barang elek ini contoh paling gampang umpomo Nabi persoalan gaib berarti Nabi gak gelem ning Mekah kan? Mergo ngerti ning Mekah ra pros. Paham nggih. In attabu ila ma yuha ilayya. Mun kula terusaken. Wala tatrutil ladina tu'na rabbuh. Wala tatrutan aja nolak sira alladina ing akeh. Wala tatrutan aja nolak sira alladina ing akeh ya tu'na kang padha donga sapa alladina rabbuh ing pangerane alladina. Dilhodati ing dalam wektu esok alasi lan ing dalam wektu sore. Yuridura ingkang ngarepno sapa alladzina bi ibadati lan ibadati alladzina wajhu ing ridane Allah taala. La sae anora ngarepno perkara, la sae anora krana ngarepno perkara min akrodi dunya saking pira-pira materi dunya. Wa hum ta alladzina alfuqara u pira-pira wong fakir. Wa kana lan ora sapa almusyrikuna pira-pira wong musyrik iku to anu. Iku padha nyacat sapa musyrikun fihim ing dalem fuqara. Wa talabu lan padha menuntut utawa minta. Meminta sapa musyrikun ayat rudah yen to nolak sapa nabi hum ing fuqara. Liujali suhu supaya iso nglungguhi utawa iso jagongan sapa musyrikun hu ing nabi. Nah niki sing ahli politik-politik ben ngerti, ngerti sejarah. Dadi nabi nak jagongan mbek sahabat sing gembel-gembel sampai saking gembel ini ku tenggine tafsir murid diterang no suwe tu nak ketemu nabi ini sambil jahit kelambi jadi kelambi ini udah suwe saking kere ini ku dijahit ini ngarepe nabi mergo nak raja guan gak nabi juga enak lha iku wong musyrik ku kan gak level mat aku ajane tertarik kowe kowe mat tapi nak ngaji mek kowe terus bareng gembel-gembel ku kan gak level mat mbok ngene mat gembel-gembel kayak waktu khusus aku kayak waktu khusus penting jo bareng mat oleh kurang ajar saat ini mungkin mau nusum tamu bupati atau gubernur tamu santriku kalah berkerabati prof prospek ini sembawa alam nak salah juga salah kalau di konco dari kiai terkenal di Jombang cerita kalau Rian wonten tak seorang putri presiden dolan santri konyaku Rian akrab itu sekarang cerita gaya mergo bar tamu putrine presiden teko. Kula diceritani santrine jare santri kok nyapu. Nanti sakniki mboten nate kepanggih. Kowe wis ra ulama, lha piye? Santri mbok nyapu. Ya oke lah kita hormat sama tamu, tapi jangan berlebihan. Jadi kalau misalnya ada pejabat datang atau apa kita bersetaraan skill. Ditemui bareng apa susahnya? Kalau kamu ingin ketemu khusus, gak usah posisinya ngusir. Artinya ngusir memang di jam itu kamu tidak terima tamu. Tapi nak ngusir, ya tidak terima dengan ngusir itu beda. Ngusir itu kan sudah ada disuruh pergi. Kalau tidak terima kan memang kamu tidak punya waktu untuk itu. Lalu zaman Nabi, tiang-tiang fukara ini, ya. Ammar Suhaib ini sering jagoan dari Nabi. Lalu tiang-tiang kafir itu apa belajar Islam itu izin. Mereka tidak leh, tidak leh. Jadi yang dimaksud, watolabu ayat rudahum liujali suruh. Lah Nabi sebagai basaria wa aro dalang kersano sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalika emang kono mengkono tordu. Nabilah bagi basaria gini nanti salah. Nabi kepengen ngusir tomaan karena kepengen fi islamihim dalam islami ruasa ukuraisin tokoh-tokoh kuris. Gampangane wis Amar Bilal kowe ngalah sik nak menawa tak petuki gelem Islam ten tenan. Tapi jari Quran piye ora Islam ora puasane. Ma ale kami hisabihim min sayin. Kuwi tetep ora Islam ya ora pate. Jadi penting, mungkin kalau bolak-balik keangkuhan tertentu dalam akidah itu baik. Mergong ini nak buat spesial, mau jadi gede. Lah Allah ragu tak? Jadi Allah papa kurat itu Islam, jadi orang Islam, orang patah. Nuri orang sama. Aku dewi, kono tambah Islam, orang nabi derajatku jadi pangeran. Jadi pangeranku ya pancet, kono iman, jadi orang iman, tetap jadi pangeran. Mulanya dari Quran oleh ngandani ma'alaika min hisabi min sayin wa ma min hisabi ka alaihim min sayin. Kono iman yura urusamat, ora iman yura urusah. Karena kalau dituruti keangkuhan sosial begini, keangkuhan kasta, keangkuhan strata, keangkuhan jabatan itu sake Islam. Digo kalah-kalah. Maksudnya ada orang pejabat juga tetap berposo. Mereka kerja jadi presiden, menteri. Maksudnya nanti kurtingan orang Islam tidak patah. Mengenai dari Quran, ketika Nabi ini kan Nabi secara istihad itu kan ngeten. Wes saya iki kadang-kadang tak butuh ini secara khusus. Nak menolak dalam Islam kan? Tapi bagi Allah jua amok. Wa ma alaika Allah ya jaka. Soalnya ke hidayah itu urusan Muhammad. Ma alaika hisabihim. Mergo cara Allah Islam itu satu keniscayaan. Jadi satu keharusan. Uang dengan akalnya itu kudu wis nampa nek Allah ku pangeran. Nampane iku ora perlu krana nabine nyabari utawa ramah, gelem ra gelem. Mulane dari Quran ketika Nabi secara istihad mau memberi waktu khusus dari Quran ma'ale tamin hisabihim min sayyi. Ma'ale ta ora wajib ing atase sira Muhammad. Ma'ale ta ora dadi beban Muhammad. Sing patut ma'alika ora dadi beban Muhammad ora mandoroti ning kowe min hisabihim saking hisabe musyrikin min sa'in babar pisan min taimin ku zaidatun zaida ingkang lamun ana apa batinuhum batine ru'ata al-quraisy wa ramadin ora den tidan wa ma min hisabika alaihim min sa'in wa ma min hisabika lan ora ana saking hisab sira Muhammad alaihim ing atase ru'ata al-quraisy utawi tokoh-tokoh musyrik min sa'in babar pisan fata terudahum mongko nolak sirahum ing niku sinten du'afa ushabah jadi amun salah rujuk fata terudah mongko nolak sirahum ing du'afa ushabah to sahabat-sahabat sing lemah jawab nafsi utawi dawuh fata terudah dadi jawab nafsi nak kowe nganti ngusir wong lemah demi nyambut wong-wong gedhe fata kuna mongko ana sira iku menadzalimina iku setengah tangke wong sing dolim-dolim kabeh in fa'al ta'ala mengelakoni siro dalika yang mengkono-mengkono kabeh ini kita ngusir wong cilik demi nyambut wong gede nah, ini terusannya Quran yang nanti ini terang wa kadhalika patan nabadahum bibadil liyakulu aha ula iman nabwa alaihim bayinah ini jadi ini yang seninya Quran yang merigi jadi Quran soal ada pejabat, ada wong sugih, ada wong kiri makanya ujian di dikertakan pengiran lah anak cara Allah itu ujian kenapa itu menjadi status yang semestinya global ini gitu. Misalnya Ruhin ditekdir jadi presiden, jadi menteri. Mustafa ditekdir jadi rakyat. Tapi cara Allah kan ngeten tok. Ruhin tak coba jadi pejabat. Mustafa tak coba jadi kiri. Tak dulu Elia bluakum ayukum ahsanu amal. Kiri be sugih kabeh endi. Lah ketika itu benar-benar menjadi status sosial. Mustafa jadi ino sebab Ruhin menteri. Wowo gak rindu. Iku cara wae aku nyoba tugas nyoba kere ora urusan niku urusan liya buakum ayukum ahsanu ora kok terus sing kere wajib dikalahno demi wong suge kula baleni malih iki dadi allazi khalaqal mauta wal hayata liya buakum ayukum ahsanu amal dadi sing tak paringi suge kuwi duwe khitab duwe coba sesuai suge termasuk tentu kena khitab ora oleh nyombongi wong melarat sing larat dadi melarat ya duwe kitabe dhewe misale tetep sabar ra oleh nyolong tapi melarat atas nama melarat terus nyolong garong ya mboten nak lha nek urutane dhewe-dhewe melarat bek duge jangan menjadi status yang semestinya. Artinya wong melarat kudu hormat wong su. Kaya ora ana kaitane. Iku mau urusan coba masing-masing duwe sitok masing-masing. Mulane wa kadzalika fatan nabak dum bibadil yaqulu aha ulai manawu alaihim mibaina. Ali sawu fi alama bisa bisa. Misalnya kasus kula. Kula niku ditetir saged ngaji, terus dianggap ngalim, dihormati. Kula nggih coba dhewe nggih kitab dhewe nek dianggap ngalim iku nggih kitab mulang. Nek wis mulang nggih kitab ikhlas. Sampeyan mungkin bagi santri nggih kitab kon hormat apa ngadeg ta apa kon kon piye pokoke ana kitabe to. Sementara aja kitab cara taklim muta'alim. Kebukan kitab nah itu. Oh iku kan treatment nanti ngono. Nah kon ngadeg ra piye nek tok anak turune. Nah kadang anak turune gendho sing ngadeg terus ae kerja. Terlalu nak taklim niku terlalu. Itu kakean nek hormat. Artinya kan dua sitok masing-masing. Orang perlu karena status itu kemudian sing sitok berhak ngeleceh. No, sing sitok tawangannya layak dileceh, dileceh. Mergo Allahu firsofi amba alisawu bi alama nabo bisa. Nah ini yang antike pengiran. Allah sing langkung firsof bi wong sing syukur. Misalnya contoh paling gampang ya ten. Ketika ada seorang kaya, misalnya kepengen duwe pabrik nopo nilainya miliar. Iku di duit 10 miliar, iku orang puas nak orang kuasai aset yang 20 miliar. Iku nak cara Allah, bunti banget. Oleh yang kurang ajar, tapi duit 2 miliar di orang syukur, nak orang kuasai aset yang senilai 20 miliar. Iki kalau aku rukin di 10 miliar, ini alhamdulillah gak gerber. Untuk sembako gratis oleh ini alhamdulillah gak gerber. Kue makan dunia buruk, kue miliaran, cik rasa syukur tu, syukur. Orang kurang ajar. Artinya apa cara Allah sih dihitung syukur orang sepuluh ribu, baik samel, samel ya. Waduh, kita dijia ya mono. Piro-piro kita paringi ngalih, mono sing YouTube 10 orang 10, malah kepengen di YouTube 1. Kepiro-piro tak terus ngalih, mono sing ngaji loro, malah darah-darah tarjet kepengen ngaji sama sholat berakhir orang tu. Sementara yang diparingi maca Quran rapati iso ngaji kuwi tok syukure ra karu. Wah, ayo kan ra lucu to. Kiyaine sing alim ra syukur, kono sing ngaji maknane ra iso syukure ra karu. Wah, mergo ketemu ulama. Lho nggih to, santri-santri lugu kan ben YouTube kiye terkenal. Masya Allah alhamdulillah bersalaman mbek Gusdur, mbah Sopo, semenenge ra karu. Kadang dijak salaman biasa-biasa wae. Iso wae mulya ten YouTube, mergo sing YouTube syukure ra karu. Jadi itu biasa-biasa lah, untuk keseringan itu dong. Loh, tenang ini Quran. Alih tahu, biar lama bisa. Jadi yang dihitung Allah syukurin. Kira-kira syukur yang dihitung, yang dihitung. Nah, kita keseringan dihitung. Melalui kalau di istihad, rasa neng salaman sekarang ini. Kuatir pula sing YouTube pula jebule luwih mulya mergo kono syukure ra karuan. Pula biasa-biasa lain. Mergo keseringan dicucuk. Padahal cara Allah sami mawon. Yaiku hak kowe tak kei ilmu ya duwe amanat dhewe, sing ra tak kei ilmu ya duwe amanat dhewe. Sebab iku ra ana iku dadi status hakiki. Sing status hakiki ya inna akramakum indawa napa? Akram. Oh, matur. Malah ni hati-hati urip tu, malah saya kiri dihitung pengaruh konstituen, malah tidak, malah tu tidak kena partai, mengukur kekuatan. Jadi jamaah istighosah tenan-tenan, jamaah tafsir tenan-tenan dihitung konstituen. Nah, akhirnya tak tahu syukur kan? Waduh sayang, pengaruhku lagi sama musola, orang musola kan orang dok terjadi dua. Sisi karok tau biye. Wong biro-biro mesti ngaji beku, mesti ngaji syukur ra karuan sing mulang karena gak memenuhi kuota iki kurang cukup. Wis nang kudu bilang galek. Wong nek kudu syukur, murid rohen tok syukur, ketambahan sofal syukur, tabaka ya syukur padha wae ra lho, tambah syukure tabaka ya ora kudu padha wae. Lho ini penting kula terangaken. Ya masalahe iki Qur'ane ayate ngene iki. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dil yaqulu aha ulai manahu alaihim mimpin. Wis dadi titahku dari pangeran, wis dadi takdirku, ana sing tak takdir mulya, ana sing tak takdir ino. Tapi ojo sampai ino mulyo dadi ukuran tak ridani utawa ora. Ojo sampai sing mulyo utawa sing lagi ning atas terus nyoko ahla manawa alaihim mimbeina. Dadi ojo sampai pepeh lagi mulyo terus ngerasa posisine luwih dekat mbek Allah mergo iku lagi ino. Ko mulyo mbek ino kabeh kersane pengen. Ora ono kaitane mbek kowe dhewe. Iku waktu isuman tasa atau diluman. Jadi misalnya gue ditetir jadi menteri sampai jadi presiden sampai jadi wong alim gue sadar gusti jenengan negeri pulau ngalim jenengan negeri pulau presiden jenengan negeri ini gue jadi buddha tapi kafir terpilih jenengan dan derajat tertinggi neng Allah ridho be kodok kodok karena teman apa gus tapi kan jadi presiden jadi wong suga luwe enak tinimbang jadi wong kiri nah sampean wong iman takokan wong itu kriminal. Kue nak iman tenang, takohan itu kriminal. Cara tauhid itu memelukai tauhid. Berarti kau orang tahu kuat be Allah, kuat dengan tadi nak tu. Berarti kau orang rodi itu bila irong baru itu kuat insur juga insur bila irong. Mulai pulau nipun, pulau macam dia ini modern. Wong Islam orang belum tahu tahajud secara nikmat. Iku imannya rawan kriminal. Imane rawan apa? Kriminal. Mergo tiyang sing sering munajat be Allah sering tahajud. Sampeyan akan sadar betul bahwa kenikmatan hidup itu dengan Allah titik. Ora ngarah kepikiran iku presiden, ku menteri, ku wong sugih, wong melarat. Sok pikiranmu ya Allah, kula nu urip teng donya mek jenengan. Sing dadi pikiran kula jenengan ridani napa apa? Akhirnya nyaman sekali, sampean ra wong sugih ya ora katut, ra wong pejabat ya ora cilik ati. Ini wah bener sabil kotir. Soalnya yang berbuang para pangeran, wah anak wahidun bil arti, wah anta wahidun sama. Soalnya pulau piambak jadi makhluk, ini kan di piambak jadi pangeran. Lu tenan, tiap tiang sing tajud, sampean jajal mau. Nak bumi munajat, terus sampean padat. Misalnya sampean ngerokok dosa, entah lewat jalur apa saja. Cek jalur sukul, cek jalur rasa dosa, cek jalur ulama, cek jalur awam. Pokoknya sementing munajat. Misalnya sing jenis pesimis kan. Gusti, kalau teng dunia kakak dosa, semuanya. Yuru nangis itu bagian dari nikmat. Nikmati madul teng pangeran. Nah, sampean sing jenis GR jenis syukur. Gusti kula teng dunya gadhen apa mawon. Napa mawon gadhen niku nggih nikmat saking jenengan yo apik. Nah, sing sedengan yo sing warane nabi niku sedengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaq. Niku paling sedengan. Nek jujur, abu laka binikmati kali ya Gusti kadang kula nggih entuk nikmat. Tapi kadang kula nggih dosa. Antas menikmat kalau syukur nak dosa jinan sepuro. Penak ni paling penak warani nabi. Jadi aku laka dinikmati ka aliyah. Aku lo urip gak pe nikmati jeneng. Nah, tapi wabu bidamti kadang gula bisa salah. Lan apa salah ni bang Firly jenengan debu. Pangeran tu jaga sokir plan. Tetapi intinya terus nikmat tenan dek pangeran. Lan aku nikmat tenan dek pangeran lo apa? Pe guda be iku menteri presiden utawa wong sugih lo apa? Kue gundah, abe risau, abe status sewang dia lau, lau po. Wang urip pun wes alam urip merapi. Selalu disinari nur saking pangeran. Iku nure syukur, nure munajat, abe penge. Mana dari Quran awamangka nama etem. Fahyena huwajal nalahu nuro yamsi nabo finna. Istilah Quran wantik yamsi finna. Uang sing wes gawon nure Quran. Iku yamsi finna tu terlalu pengaruh. Artinya selalu terbimbing oleh hidayah nuri pangeran. Yang si, jadi ala nuri mirobi. Wis entuk nur. Misale sampean nak pas umat nuril, kadang ora umat, pas umat misale, bayang pas umat. Misale kula rugen utawa sinten mawon sing pas susuk. Delok wong melarat. Ya alhamdulillah aku ditetir gak melarat. Terus eling kitab cara peke, aku nek iso ngegek, nek ora iso aku syukur. Ditetir gak semelarat itu. Misalnya ditegir juga di ngoten. Secara fikih aku wajib zakat wong sugih. Secara sufi aku kudu sedekah. Secara sufi pula aku sadar dunia iki ku hisab. Ala nuri mirabbi selalu dibimbing nuri pangeran. Misalnya sedang rasa ngalim ya mboten Gusti jenengan negeri kula ngalim. Mesti wonten sitope wong alim kaya apa? Kula wajib mulang wong alim. Tapi nggih wajib ikhlas ora arep-arep salam teblek dihormati dan sebagainya. Kula nggih wajib ikhlas. Tapi ono santri sing gelakno macam-macam niku nggih cobane jenengan. Kula sabar. Selesai dong, nyaman, sing santri gak ngoten. Kalau gusti, kalau duduk di ngaji, tegir jenengan kok kalau ngaji, bagus banget. Gelora gelora, wajen tegir kalau ngaji, ini ngaji. soal kadang kula ora cocok karena apa urusan kula, tapi kula kudu sabar. Padha enak itu. Artinya ora ana kebencian sosial faktor bapak ngalim memlete. Engko sing ngalim bodho dikandani ra ngandel. Ora barbar akhire sing ngalim bodho diomongi ra ngandel. Bapak ngalim sombong itu kan gak ana, Mbak. Nah, nak urip mbek pengiran kan jame to. Mulane istilah Al-Qur'an iku la tahzan inna Allaha ma'ana. Selajine Allah ma'iya, kita beserta Allah. Iku ra ono susah ora. Anane nikmat to. Mulane disebut ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Asal mbok unsurno faktor Allah, iku mesti ati tenang. Mesti bi dzikrillah mbok unsurno faktor Allah, faktor tauhid. Mesti ati tenang. Orang tenang sebuti, dia jambi mak misalnya kesak di itu berdebu, terus kue dengan langsung Allah orang oleh si A si B dek, kan menculak. Lo kue risau merkuk, masa harus gedingi rukun Mustafa. Kue risau merkuk kue dengan rangi rukun Mustafa. Lain kali ingin, lo oh Allah lagi ngerasa nongol, no. Langsung lali berukun Mustafa, langsung menculak yang dubur, sama lagi amir, sama tak warik dia berakhir lembal. Yo berarti kan malah enak tuh. Tapi yo padha lho, santen nikmatku jenengan senengi Mustofa Rukin ya. Alhamdulillah yo. Mergo nikmat yo bos senengi Mustofa Rukin. Ana nikmat blas. Nikmat mergo dikertakno. Apa? Prospek yo apa cara bisnis. Dan ini penting kalau terangkan ciri utama ulumul Quran, ilmu Quran gini ku ala bi dzikrillah tatmainnul. Jadi agar gak tatmainulku, lu perkarane kue terkait dengan makhluk, orang be Allah. Nih aku, wong iku gedengi kue, si A si B gedeng kue. Akhirnya kue kebayang, wong ramu tu be wong berhenti, wong kere be wong berhenti. Akhirnya kue belum bisa. Jadi aku langsung eleng Allah. Allah saiki lagi muji aku, diparingi wong iku rasa seneng aku. Selesai tu, langsung kontra ambil tengi, pengira. Damai. Lah tapi kan sabet mawon Gus Panjen tiang niku gedeng jenengan mesti jenengan salah. Yo salah urusane apa? Nak urusane hak kuwa tak istighfar. Nak urusane hak adami misale utang yo disaur, nak hak adami diselesai. Tapi wis sampe kowe risau karena dia gedeng kowe. Risau mergo ana sitop apa yang kamu tidak bisa melakukan. Paham ya? Artinya kalaupun kita risau atau galau mergo ora bisa nglaksanakno amru Allah. Perintahe napa? Mereka ini kalau terangkan saat ini aku coba banyak partai, banyak perpecahan umat Islam. Uang balik nanti makhluk. Ngaji aku suwi sebule partai ini rangut aku. Kan dari rangan tu je gitu. Mari berdoa aja nanti. Ini dua nanti. Bido partai, bido baju ni aku kafe kesane pengiran. Masa Allah kan apa lah masa? Pun macam itu. Jadi sekarang itu harus diingat-ingat lagi bahwa kita harus kembali ke tauhid yang murni. Bahwa ada syariat itu ya ada, tapi syariat itu rasa tidak gini wow. Nak santri wajib hormat neng guru, wajib nurut gawe guru. Guru ya kena kita wajib ikhlas. Ciri utama ikhlas tu gak nuntut. Paham ya? Nak kue je bela santri beda partai berarti kue urung ikhlas. Nah, tapi santri beda partai kan berarti balik loh. Orang beda orang mana balik loh? Karena di perhitungan pro. Artinya santri mesti ikut pinter kok di perhitungan. Gue sih syukur di santri pinter. Saya ikut dewasa, rapor berapos. Jaremu gue ulang ben pinter. Saya ikut pinter itu beda anak prosa gak pros. Sih syukur toh baba di santri pinter. Lu dulu tenang, gue sini kalau sendiri hati gede. Jangan coba jadi hati apa? Hati gede. Wakadari kalau nyoba mungkin muka kafe fatan nanyo buat insun iktale nanti saya nyoba insun bakdul sebagian uang akeh di bakdin kelan sebagian. Nah ini terus aneh tafsir Suyuti ini Imam Jalalain antar manusia u tak coba. Ono sing mulya, ono sing ino, ono sing ayu, ono sing elek, ono sing alim, ono sing bintuk tak coba kafe. Ayi sarifat tegese insun nyoba ing wong mulya bilwati lan wong sing ino. Jadi kue nak lagi di buruh atau di santri jadi Fir'aun Taurat. Kau nak wes mulia, aku malah otoriter, pemalasan, santun. Jadi asari fabil, wadi. Wong mulia dicoba diselilingi wong i, ino. Mentali Fir'aun apa malah ape? Walau ni alan engso nyobo eng wong suge bil fakir lan rong fakir. narong pikir kepen nyantuni apa nglecehno. Ngene iki ngeri tenan iki. Wali jinan kula critani, ciri utama wali, wali mulai zaman Syekh Abdul Qadir Jilani sampai kiamat. Kula critani. Enggak ada wali itu yang punya keangkuhan sosial. Akhir cek de keangkuhan sosial to kasta mesti ra wali. Mergo wali iku mesti maca ayat iki, nek jan wali tenan wali waras sing maca ayat iki. Jare wali rata-rata jajat-jajat itu kan ya mirip-mirip rawar itu kan repot. Mergo Allah gawe manusa kabeh sik ina sik ora ina iku kabeh iku cobane pengiran, ujiane. Kula crito kalian Mas Rumanto. Bapak niku akrab mbek Mbah Hamid Pasuruan. Tapi nak jagungan mbek wong sing terkenal wali mbek tukang angon asike ya apa? Mbah bapak kula. Beliau itu hafal Quran nggih seneng wiridan, seneng guyon. Nanti wonten tiyang tangkrep ya jenengan kumpul wali ulama sampai tukang angon kok padha wae. Lah apa nak wong angon terus ra gaweane pangeran. Repot kan. Artinya ya asik-asik saja kan. Ketemu wali ya eling ayate Allah, ketemu wong ino ya eling ayate. Jadi ya biasa mah. Lho soal kitabe berbeda ya berbeda yen beda. Kalau ketemu wali salaman nyucup. Nak ketemu wong awam ya dicucup kan urusan guru to. Iku ninggal apa yang pulau ketemu guru pulau, bapak pulau nyucup. Nah ketemu sampean kadang ada nyucup. Bukan urusan hukum adat sing prosedur. Iya urusan prosedur lah. Masih pulau urus dia ngau tentang pulau ada lagi. Yo no uang sing nyatani salam tempel pulau. Tapi pulau orang tin melarat ingin ngekei kan gentenan no no itu. Yo no sing ngekei, yo no sing tiga. Kan itu biasa biasa itu. Uang barang biasa boleh dia ngau hukum. Sing hukum tenan indah wah ya tetap indah akrom aku indah wah ini apa akrom mula nih kalau bolak balik cerita dalam semua metodologi ilmu kewalian itu mesti ono wali sing salamannya prima sampai zaman Rasulullah diambil Nabi sering ngendikan rubba as asa matfu endil abwa lau aksama alam wah la abar ini hati sokai banyak uang sing rambutnya udal-udalan gak rapi matfu'in bil abwab sewaning dinti ditolak mergo saking inane tapi wong iku parah mbek pangeran umpama sumpah mbek pangeran bumi kon miring miring barbasan karena apa pada level ilmu hakikat itu tidak ada pengaruhnya akta sosial dan sebagainya itu tidak ada pengaruhnya semua ini penting kalau terangkan tentang mriki mergi NU tukang gawe wali si A terkenal wali populer kesukurannya populer wesra karu-karuan ukurannya wes nganggu populer malah kadang di media matakno bareng lah kira wong duduk-duduk krono tapi gak jelas prospeknya secara syariat ngomong lirullah ditakwil ditafsir ngomongnya ras jelas ditafsiri wong Quran sing jelas ora tau ditafsiri ngomong ras jelas ditafsiri piye karepe apik nanti pembah itu ngomong apik. Lho niki kula ndak ada dalam rangka sentimen dengan siapapun ndak, tapi harus dikembalikan. Wali itu Quran telah memberi kriteria jelas, ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang yang iman dan takwa titik. Jadi siapapun bisa wali. Soalnya aku wali sampean wali, gara wali kabeh. Ndak apa-apa itu lebih baik ketimbang kowe meyakini si awali, awam dhewe kok yakini wali, malah kowe nyawam dhewe. Jadi kan aswal wali, bodoh wali ini selesai malah kan. Lalu sampai rak bobong orang. Maksudnya wali kan seneng Allah, berak seneng Allah. Maksudnya wali warak wong sing seneng Allah, masa wong Islam rak seneng Allah aja. Dan ini penting kalau terangkan. Kalau kata sosial itu sampai dikte ini ngeri, ngeri. Bukti nyata gini wow ayat niki. Ketika Rasulullah yang Sayyidul Awalin wal Akhirin ngusir Abdullah bin Ummi Maktum ini aku abasa watawala Nabi itu sudah sampai ngusir sekedar wajahnya matang enggak enak, enggak berkenan itu aja wamuk itu pemirah artinya Nabi meskipun Sayyidul Awalin wal Akhirin tetap enggak punya ruang sedikit pun untuk melecehkan Abdullah bin Ummi Maktum padahal Nabi saat abasa itu jadi perhitungan istihad. Iku arep-arep Islame wong kafir-kafirku. Iku wae mek pengiran disalahno. Abata wa tawalla anjahu. Mulane sampean juk katut-katut to, bapak terkenal ki khuwah terus sing sowan antar khuwah. Sawangane wong awam terus oleh to. Sing awam bendo pisan, men sowan-sowan tuan pangeran nang kamar oleh to. Men sowan gedhe-gedhe ora jel. Lha sowan dhe pangeran terus tahajud terus utawa ngaji resmi ngeten iki ana Qur'ane ana hadis. Maksudnya kriteria ini sudah menyesatkan sekali, mengganggu sekali secara akidah, secara syariat itu mengganggu sekali. Kita harus kembali pada kriteria Quran Hadis bahwa derajat ino mbek mulya iku mok cobane pengen. Kula bolak-balik matur, kula bolak-balik kandha teng jenengan. Kowe dadi kiai dhe tamu wong elek coba. Engko nak wong elek nang mboknya. Ra wong ayu engko nang kowe nafsu. Dadi ra wong ayu coba rawan girahi nafsu, ra wong elek rawan men. Rawang tu ke rawan to, cuma terus jadi konjak pulo. Kang Uno rasa enak ditamuan uang melarat, sing ora ayu pun. Ya yo rawan ni, misalnya rawan ni, memperbudak pun. Kon mijeti, kon opo saya enak dia nak ngongkon. Pepe nurut terus ngongkon itu ngurau. Kiai pada salam nakal, pepe nurut terus saya enak. Anak kiai ini begini bulus, seperti santri ini kan rumah bulus. Mereka sapi ini dia ini, berdua dia ini oleh rumah tenang. Nah, jadi dia ini misalnya berdua ini rumah tulo. Operator rumah tulo tenang. Jadi kita saat mulia itu rawan dicoba dari kaji nabi, dari tafsir Imam Suyuti. Nak mulia rawan dicoba wong ino, wong suge rawan dicoba wong lah. Nah, artinya dari sini ngelacak nol tahu orang. Ini wong misalnya kalau ditetir jadi wong alim, kok gampang ngelacak nol wong. Wong bodoh jika ada nih ranurut. Itu mau ngelecehnya mestinya buatan ngoten saya ini atas nama konsep ilmiah mengatakan demikian, saya berharap kamu ikut karena itu maslahat, karena itu menjadi kemaslahatan kali. Tapi tanpa mengintimidasi ilmu neramansa dan sebagainya itu tidak boleh, karena kalau sudah wilayah itu wilayah Allah Subhanahu Wataala. Bahkan Nabi Muhammad saat matut nawasi wasi ini ku wong budak ino, budak ora ino, kulit hitam. Wes ino kurang ajar, ya ku pas perang Uhud mateni salir ham. Iku ketika Nabi maksud mau dilorong ke pangeran lay salaka minal amri, saya niku ora urusan, urusan maksud mau ora urusan, niku urusanku. Malah be Allah wasi dibaringi ini. Nah itu urus budi. Iso wae wong sing hormat sampean diparingi wali kuwe sing dihormati malah PKI iso wae. Lho nggih to, misale contoh paling gampang ngoten. Ana wong ayu rondo seneng kiai, kabeh ana kadhit wong sing seneng ulama gajarane ngene-ngene. Tapi ora ana kadhit sing seneng rondo gajarane ngene-ngene, ora lara. Kuwe nek dadi kiai depan wong ayu akeh ora lara to. Kono seneng gajaran, mergo dari seneng ulama ganjar. Kuwe seneng nafsu birahi ora lara. Berarti posisi sing seneng penggemaran derajatnya lebih mulia dibanding gue. Mereka posisi penggemaran ibadah, posisi yang digemari sedang oleng. Iya toh, kaya gue disenengi wong ino-ino wong larat sing seneng tulus. Ya is, kalau pokoknya udah mati anut jeneng. Dia ini sedang memperhitungkan secara kekuatan politik. Wah, di umat amin hati yang nurut lugu taklis buta. Wah, ini jadi mesin politik ya. Yang hormat ikhlas berarti wali. Sing dihormati wis mulai diperhitungan politik gendo kan berarti wong diperhitungan. Lho kan tenan. Ya sami misale wong sugih sowan kiai. Biasane aku dhuwit tak nggo borotan ning niklap ning apa-apa saiki tak sowan kiai cah tak tobat ben dhuwitku ana sing manfaat. Berarti apik kan tobat. Jebule kiai ne mulai tomat. Wah tetep nak diumat ngene. Artinya kita ini harus selalu waspada nih, gue nih lihat buakum ayukum. Jadi misalnya kita tamu wong suge, gue sadar ya Allah, saya harus kaya apa indahka menurut jenengan. Dia tamu wong larat yang ngoten saya harus kaya apa ya Allah indahka. Dia tamu wong ayu yang ngoten bos, saya harus kaya apa. Harus kaya apa ya kaya apa ya kaya apa ya bos. Wong bineka sawe reputasi so hancur. Gara-gara poligami popularitas hancur lebur. Padahal tokoh terkenal populer poligami sing disahno itu menghancurkan masa depan. Nah sing ra populer malah aman. Gara-gara sing nyaret. Jadi ini nih, penting nih. Jadi aja sampai derajat yang sementara jadi kasta cara hukum adat iku dhewe sampean jadi status yang semestinya indawa. Mergo indawa tetep inna akramakum indawa inapa atqakum. Tetep nilai tertinggi adalah takwa. Iku ora usah silo misale sampean ge sepuh ambek media mata dilebokno jajaran ke khawat ke khot ke biasa-biasa wae. Wah, engko terus gasem gedhe iki. Ke khot levele kudu ketemu sesama kiai. Oh, terus antar khot. Ruang media masalahnya di wartawan rokok, rokok ikut berakot, kok ngerti ini? Jadi layar itu wali ilal, wali. Bareng didikte wartawan masyarakat melak-melak jarani wali, lah itu produk di. Akhirnya gerudak bro, mau tenang sal. Ayi syarifat kese nyobo ing wong mulya bilwati lan wong sing ina, walhoni lan ing wong sugih bil fakir kelawan wong fakir. Diangkut damna ku gambare untuk diseno ingsun ku ing fakir bisapi kalan kadisian ilman maring iman liyakulu supaya podo ngucap sopo wong sing mulia-mulia ayy surafa utikse wong sing mulia-mulia wal ahmiya ulan birodrong sing suge mungkirina hale angat kabeh atau hale ingkar kabeh aha ula mannawwabu alaihim mimpaidina aha ula anotoy tori mengkono-mengkono kabeh yil fukoro utikse wong sing fukir iku mana iku luweh ngekei prioritas, ngekei nikmat sop Allah apa alim ngatasi fukorok mimpeni nah saking antarani kita mosok wong fakir-fakir wong ino-ino iku luweh diperhatikan pengiran sini bangki kita, wong kita nyatani mapan berarti luweh diperhatikan pengiran ngeri dan berhidayat iklan hidayat ay lautana ma hum alaihu dan ma sababu ilaih lautana lamun ana apa ma perkara hum kang utahe fuqara alaihi ngatese ma iku hudan iku petunjuk kalau betul yang mereka pilih itu baik mata babu ileh mestine ora iso disiki sapa fuqara ilaihi maring ma mereka kan orang-orang enggak intek enggak terpelajar kalau betul pilihan mereka benar kan kalau sama-sama benar bicara benar kan kita lebih tahu tentang kebenaran lebih kurang ajar gitu tuh jadi intinya ngeten iki Nabi Muhammad pengikutnya kan wong doa apa wong enggak terpelajar. Jadi orang kafir yang terpelajar, kalau betul mereka ini Muhammad itu baik, tentu yang paling berhak tahu kebaikan itu kita, karena kita orang terpelajar. Nyatanya kita orang rapiye Muhammad, sing anut wong ramu itu, berarti Muhammad orang ramu itu bisa, wong penggemari wong ramu. Wah kalau mulai wama naro kata baka ilallah nagum arol diluna bediar, jadi orang kafir nangenya. Sarahku pengikut temu ngomong ramu tu, berarti kau ramu tu pisan. Karena andikan kamu mutu, tentu yang ikut tu orang ramu tu kayak kita. Gak kurang ajar. Mulanya saya kira akeh kiai sing kena pengaruh teori mutu. Nanti tamu bupati, gubernur kan mutu, berarti kiai mutu. Nanti tamu rukin mutu, kau ramu tu, ya ramu. Oh mutu syukur betul. Berarti kalau kau kiai ramu tu, umat kamu topar, rukin barang. Mutune nang ndi? tapi kan ngene kuwi wae, suwe GRG-an mutu iku atko. Lah repote wis ra mutu ya ora atko berarti. Mari perkara kan iku. Wis ora mutu cara donya ya ora mutu cara akhirat. Nah iku sing mari kasus ngene iku. Wis ra mutu cara donya ya ora mutu cara napa? Akhirat. Wong kafir yen kurang ajar. Mulane logika tauhid ketika kena nafsu ning dadine kurang ajar. Ini kalau ini gini cerita tentang surat Yasin, ketika wong kafir-kafir sing sugih kan ngekei mangan wong melarat tu jape enak. Wong melarat ramangan itu kan kersane Allah. Lah nak tak kei mangan berarti apa nentang kersane Allah. Berarti wong kurang ajar. Wa idza qila lahum antikum mimma razaqakum. Wah, qala allazina kafaru lil ladzina amanu alutimu man sing law yasaru wa huwa mosok aku ngekek imangan wong sing Allah mau ngertakno dikek imangan. Lah nyatane kelaparan kan kersane Allah. Berarti ora ngekek imangan tentang kersane Allah. Kan yo ora apik to tentang kersane Allah. Tak jane sawangane cara tafsir yo bener. Tapi ora kurang ajar. Yo ora pasal itu yo ora. Jadi anut imu man lau ada Allah napa? Repot, mengenai cangkem-cangkem melek mulai disuruh dan repot. Lain kadang Quran yang mesti ngoten ibu isi nakama itu wa inahu. Nah itu, orang kaku hati kan di Nabi diwarai Quran yang mencuri suatu kebuan cangkem mentah entah nuke sebenar mati aku ya mah totalan yang gurih sebenar bener topo. Bintani mati ini, udah kurang ajar. Alaysa qala ta'ala alaysa ana tara ana sapa Allah Allah fi alamat lan dating bereso. Bisa kirina kelawan pira-pira wong sing syukur lagu maring Allah. Allah piyambak sing biji iku bijine Allah ndi sing paling syukur ya paling mul. Iku mau sing nyucup kiai ikhlas tenan ya mulya tenan. Ya Allah alhamdulillah kula saged nyucup mbah iki. Syukure ra karu. Kadang dicucup wis rapati su. Nggo dianggap biasa-biasa wae. Mulane sampeyan nek dicucup wong kudu syukur. Adep perbodo. Ono syukur nyucup kowe teh syukur. Artinya orang syukur dicucup, pokoknya kudu tetap kudu syukur ya tadi. Dan gue tetap wali, gue tetap wali. Lana, kalau syukur kira syukur kan degradasi, gitu. Turun. Teng buntet tuh mau cerita lucu. Ini cerita anekdot tapi tenang. Santri wak ngukur wong mulia orang, ukurannya nyucup. Terus teng buntet tuh wonten rata-rata rak bani sari hidayah tuh wak buntet. Walhasil intinya cerita ini, kiai buntet tuh kiai paling hebat. Sak roe santri Jakarta niku kiai sapa nyucuk. Ya kiai daerah mriku kan induke mriku cara mriki kerapjak induke mriku ora buntet. Kiai kawasan kono nyucuk kabeh. Suatu saat nganakno pengajian ditekani guru kula kiai Memun. Kiai Memun gurune kiai niku. Di depan umum. Mesti pas pengajian, kiai ini nyucuk. Santri ini aduh keyak kiai saya. Roe dekne gurune amen ditutup ae. Iki dekne kecewa kok gurune nyucuk. Aduh, kaya biaya saya. Lan itu yang cerita niku santri yang disik naik mau teniku. Terus mondok teng sarang jadi santri kulo. Niku asal usulnya kulo rapati seneng tak laman. Kulo khawatir kulo ake yang kaya neng kena kan yang ngaji kulo kan ya sake kiai biasa dicucuk. Nggak naro nyutup aku aduh. Nah, wis ora salaman kan aman to, ora ono kiyo-kiyo kan. Nggih to, dadi ora usah tuan-tuanan, ora usah salam-salaman, dadi ora usah kiyo-kiyo. Dadi akhire yo ora usah syukur-syukuran padha. Kene iki yo ana crita ngoten iki yo. Tapi kena jadi pelajaran betapa urusan ikhlasnya kadang diamati secara kata kan kan. Oh sing nyucup ya ikhlas kan niat keok-keokan. Tapi wong liya ngamati itu secara kata dianggap strata sosial lah itu. Ale sawo bi alama bisa. Iki apa dianggap beto di sing syukur. Syukur sing nyucup apa sing dicucup? Ale sawono to ora ono sapa apa apa bi alama landas sing beto bisa kirin atlan sing syukur kabeh lan kemarin apa. Lah anak sing syukur payah dihimongkan ujian atau Allah yang insan kiri. Terus dia apa bala yo? Maksudnya Allah itu zat sing sangat tahu sing syukur. Di bala temui dia bala an-nawha ahlamun apa? Bisa kiri. Walam.